Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja. Kemarin sampai di surat apa dan ayat berapa sekarang? Al-Qalam. Ayat 17. Kemarin sudah ayat yang kayaknya sampai 25 kayaknya. 26 sekarang ya. Atau sekarang 26 ya. Baik. Kita baca 5 ayat lagi. A'udzu billahi minasy الشيطان الرجيم فلما رأوها قالوا إنا لضالون فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قال أوسطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون Qafnya dipantulkan. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun. Qalu ya waylana inna kunna taghin. Asa rabbuna an yubdilana khayran منها إنا إلى ربنا راغبون يعملون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Fadl dari kanan dari ayat yang tadi ayat 26 sampai 32 ya 33 أيوب Naam, barakallahu fiik. Ihsan. Naam. Selanjutnya. Falamma. Naam. Zalimin inna ditahan dikit didengungkan kalau ala ba'di ba'di login tahan napas dulu kemudian dikeluarkannya dikit-dikit. Nah. Naam, barakallahu fiik. Naam. Misalnya qalu, qanya ditahan dua rakaat. Qalu. Inna, nanya ditahan. Qalu inna ladallun. Bal nahnu, hanya jangan pantul. Bal nahnu mahrumun. Nah, laula tusabbihun. Ba'di tanwin bertemu ya idgham ikunna naqis fa anqabala ba'dhum 'ala ba'din yatalawamun. Yatalawamun. Yatalawamun, yatalawamun. Ya, terus. Ya, terus. Ay yubdilana. Mulai dari inna, ya. Inna. Naam. Kadza za. Naam, barakallahu fiik. Allah yasar. Ya, selanjutnya. Minasyaitan. Mahrumun. Thank you. ربنا كنا قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين Naam, barakallahu fiik. Hasanah. Selanjutnya. Inna ladhallun. Ya. Ausapu. Tagin. Khairan minha. Wala azabul Naam, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya. Nah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya Allah. inna, nanya ditahan, inna ladhallun. Inna, na ditahan dikit. Inna nam barakallahu fikum kesandung demian. Baik, ayat kembali ke atas ayat yang ke-26. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Falamma mim tasdid ifgham bigunnah, hukumnya adalah ifgham bigunnah kamil, didengungkan secara sempurna. Ma ada mim, kemudian ada alif sukun, sebelumnya fathah, adalah mat tabi'i, panjangnya dua harokat. Ra'auha hajwa sama matabi. Qalu inna ladallun. Qalu dipanjangkan 4 harokat, mat jaiz munfasil, 4 harokat. Inna nun huruf ifgham bigunnah, apabila tasdid ifghamnya atau gunnahnya menjadi sempurna. Inna, nah, setelah gunnah ada mat nun, setelah nun ada alif sukun, sebelumnya fathah, matobi, ditahan 2 harokat. Laudallun dipanjangkan 6 harokat, mad lazim kilmi musaqqal, panjang bacaannya 6 harokat, disertai nabar menghentakkan suara. Laudallun hakaza. Bal nahnu mahrumun. Nun harokatnya dhammah, tidak ada mat di samping nun, tidak ada tanda mat, maka cepat ke huruf mim. Bal nahnu mahrumun. Jangan bal nahnu nu, nah, ini namanya mat yang benar, tanpa mat, tanpa dipanjangkan. Bal nahnu mahrumun. Ru dhamma, setelahnya waw sukun, mat tabi waw dhamma, ra berharokat dhamma, setelah raw dhamma ada waw sukun, atau dengan istilah lain waw sukun sebelumnya dhamma. Waw sukun sebelumnya dhamma dipanjangkan dua harokat matabi. Kemudian mahrumun, nunnya disukun, maka mimnya ditahan, bisa dua harokat, empat dan enam harokat. Bal nahnu mahrumun, dua. Bal nahnu mahrumun, empat atau enam harokat. Bal nahnu mahrumun. Nah, baik. Ini namanya mad arid disukun. Mad arid disukun. Kemudian ayat berikutnya, qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun. Qala awsatuhum, waw sukun sebelumnya fathah, bacaan lin, bacaan lin. Aw satuhum, mim sukun bertemu dengan hamzah, bacanya jelas. Ini tidak samar-samar dan tidak didengungkan. Qala awsatuhum alam akul lakum, jangan ditahan. Contoh, contoh. Qala awsatuhum alam, ini kurang tepat. Jadi mim sukun bertemu dengan ya, selain mim dan ba, bacanya jelas. Namanya izhar syafawi. Mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, bacanya jelas, tidak samar-samar dan tidak didengungkan. Alam akul lakum laula tusabbiqun. Qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbiqun. Tusabbihun, ba harokatnya ada tasdid, menunjukkan dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Huruf tasdid apa saja, ya, itu menunjukkan dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua harokat. Kemudian huruf pertama diidghamkan, dileburkan ke dalam huruf kedua. Kemudian diberi tanda sin atau potongan sin atau tiga terbalik. Tiga terbalik bahasa kita untuk mendekati pemahaman, atau sin yang dipotong. Nah, ekornya dipotong. Baik. Adapun tasdid pada nun dan mim, ya, di samping dua huruf dan juga tambahan hukum yaitu idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Baik. Selanjutnya, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Zalimin, huruf ba huruf qalqalah, sub dipantulkan, jangan sub tetapi dipantulkan, ditempelkan dan dilepas, sub akaza. Qalu subhana rabbina. Rabbina bukan rabbina. Kalau rabbina satu huruf, rabbina dua huruf. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Zalimin, wa-nya ditahan dua harokat matabi. Adapun rabbina ada bendera di atas, semacam bendera, ya, mirip ya. Ini namanya mad, mad jaiz munfasil. Nah, dari mana kita tahu? Dari terpisahnya mad dengan hamzah. Dari terpisahnya mad dengan hamzah menunjukkan mad jaiz munfasil. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, fa aqbala ba'dhum, huruf qaf, huruf qalqalah, fa aqqa. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatalawamun. Ala ba'dhin, tanwin bertemu ya, idgham bi gunnah naqis ghair madah, karena masih ada sisa-sisa sifat huruf. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ طَا bukan صَا tapi طَا قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا Kalau nafasnya gak kuat, tahan di minha, tidak apa-apa. Nah, kan nafasnya gak kuat, gimana lagi? Sesuai dengan kemampuan kita. Nah, supaya tidak terjadi putus, ya tarik nafas, ditahan dulu, setelah itu baru dikeluarkan. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibun. Khairan minha khaira, asalnya mad, tapi karena kita wasal pada kata berikutnya, maka madnya dianggap tidak ada. Alif yang ada pada khairan, alif dianggap tidak ada. Langsung ke huruf mim. Khairan, jangan khairan. Ini khata, kurang tepat. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina ragibun. Ini apabila nafasnya kuat. Kalau nafasnya gak kuat, ditahan di minha sesuai dengan kemampuan kita. Kadzalikal 'adzab. Boleh tahan di situ dengan ba dipantulkan. Kadzalikal 'adzab. Pantulkan. Kalau diwasalkan ba-nya tidak pantul. Kadzalikal 'adzab wa la 'adzabul akhirati akbar. Akbar. Rasukun sebelumnya fathah, bacanya tafkhim, tarkik, takrir, afan, takrir, tafkhim, bergetar, tidak berlebihan, dan tafkhim tebal. Lau kanu ya'lamun, lau kanu ya'lamun, lau huruf lin, kanu matabi, matabi, ya'lamun, mat'ari disukun, mun, karena nun sukun, waw sukun sebelumnya dhammah. Mat arid sukun. Boleh 2 harokat, 4 dan 6 harokat. Baik. Ini hukum, sedikit hukum yang bisa kita sampaikan. Mat arid sukun. Ngam. Waw sukun, kemudian ya sukun juga sama. Ya sukun. Alif, nah, kayaknya alif enggak ada. Nah, cuma 2, untuk sementara 2. Nah. Baik. Bahkan alif bisa berubah menjadi 2 harokat. Misalnya kita berhenti di mad jaiz, mad far'i, maka berubah menjadi 2 harokat. Nah. Baik. Misalnya Asa rabbuna an yubdilana khairan minha. Jadi 2. Asalnya 4 harokat berubah menjadi 2. Nah. Baik. Adapun mat arid apabila waw sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasrah. Sebelumnya kasrah. Wallahu alam. Asalnya matabi sebenarnya matobi, cuma karena kita wakaf, karena diwakafkan, akhirnya berubah hukum menjadi matar li sukun. Baik. Nah, padahal beliau belum baca. Al-akhir. Mulai dari ayat 26. Falamma ra'auha. kadzalika al-adab al-akhir. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.